Mari ya, dalam kejadian sebuah pengajian dengan saya. Yang itu buat halakob halak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi dhumil jamaah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam riwayatan an rabbihi, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka majidun wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Rawahu Bayhaqi. Walul imam wilayah Lampung beserta staf yang dimuliakan oleh Allah. Naibul Imam Niaga Bandar Lampung beserta staf yang dimuliakan oleh Allah. Ta'mir Masjid Abdul Rahman bin Auf beserta staf yang dimuliakan oleh Allah. Ikhwan akhwat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi dalam siang ini kita semuanya dapat berkumpul di tempat yang mulia, masjid dengan nama yang mulia pula, yaitu nama seorang sahabat Abdul Rahman bin Auf. Tausiahnya akan saya sampaikan nanti insya Allah. Pertama pengantar, yang kedua isi, dan yang ketiga takdir. Sebagai pengantar, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah sewajarnya kita bersyukur kepada Allah, karena alhamdulillah sampai dengan hari ini kita dapat istiqomah dalam jamaah muslimin al-hisbullah atau khilafah ala minhajin huwa sejak ditetapi kembali pada tahun Masehi-nya 1953. Perkembangan khilafah atau jamaah muslimin alhamdulillah secara kuantitas dapat kita lihat. Dulu mungkin para ikhwan yang lama, saya lihat ikhwan lama ini Pak Abdul Rozak, mana ada diubahnya. Nah, ya termasuk lama itu. Mungkin ya 10-20 tahun yang lalu hanya beberapa gerintir beberapa orang. Tapi alhamdulillah dunia Bandar Lampung ini terus berkembang di bawah niabahan, di bawah Naib yang kita muliakan Bapak Sudirman, yang tidak ada lain kita mengamalkan dari salah satu ayat yang terpampang di masjid ini. Coba ibu, ibu nih ya, bapak-bapak, ayat mana yang kita amalkan dengan menetapi jamaah muslimin ayat 10 ini? Coba ayat yang sebelah mana? Lihat dari sana putar. Ayat lihat itu situ tuh, mulai dari situ. Yang itu kan, ah? Ayat coba lihat yang mana? Ada nggak? Hah? Yang mana bu? Hah? Oh ya, yang mana pak? Ada nggak di sini? Oh ya, oh. Itulah yang kita amalkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Ya, alhamdulillah sudah lebih setengah abad masih kita berada dalam jamaah dengan melalui melewati tiga imam. Yang pertama siapa? Wali Al-Fatah. Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Yang inilah hamba Allah yang sangat-sangat-sangat doa, yang boleh sebagian ikhwan diminta untuk melanjutkan keimamahan, kekhilafahan. Memang ya pertama sangat shock, kok jadi saya yang kecil dan doif ini. Rasanya sangat-sangat tidak pantas kalau saya harus memimpin umat Islam seluruh dunia dengan segala kedoifan. Waktu saya di Filipina, saya menyampaikan hadis yang biasanya oleh ulama di Indonesia ini dihindari untuk dijelaskan. Dan saya juga khawatir kalau hadis ini nanti menimbulkan gejolak di kalangan para ulama di sana. Saya sampaikan di hadapan beberapa ulama. Mengapa saya mau dibaiat belajar dengan bersama ini? Mengapa para ikhwan itu membaiat imam? Karena kami takut dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sahih. Mamata walaysa fi unukihi bayatun mata milatan jahiliyah. Ternyata salah seorang ini hadis yang membuat hati kami tidak tenang. Kami telah membaca hadis ini, kami baca syarat hadis ini, kami ingin melaksanakan hadis ini karena kami takut mati jahiliyah. Ternyata ikhwan-ikhwan di Indonesia sebagian telah melaksanakan, maka saya juga ingin melaksanakan. Maka ulurkan tangan Anda, saya akan membayar. Dan tentu dengan menggunakan bahasa Arab. Saya sampaikan sebetulnya saya tidak pantas. Dan mungkin muslimin Indonesia pun tidak pantas untuk melaksanakan hadis ini. Mungkin yang lebih pantas orang yang dari sumbernya Islam, yaitu di Jazirah atau orang-orang Arab yang memang selama ini mungkin juga ada anggapan begitu. Tapi apa kata mereka? Tidak. Umat Islam Indonesia lebih pantas untuk memimpin dunia. Dia melihat karena dari segi jumlah penduduk Muslim, Indonesia itu negara yang terbanyak Muslimnya dibanding negeri-negeri yang lain. Betul tak, teman? Itu alasan dia, dan saya tidak membenarkan jika kita membantah. Kalau nanti dibantah malah berkepanjangan. So juga harapan semuanya, karena saya biasa mengerjakan sendiri, akhirnya harus banyak dilayani. Kasihan para tuan melayani saya yang belum pantas menjadi, bahkan terkadang pelayanannya nular pada keluarga saya. Ada seorang ibu datang ke rumah saya, tanya kepada istri saya, karena beliau mengerjakan semua pekerjaan sendiri saja, mulai dari nyuci pakaian saya sampai memasakkan untuk saya. Nah, muslimah tadi lihat, Bu Imah, saya kira karena itu istri Imah pembantunya satu atau bahkan sampai tiga. Alhamdulillah sampai sekarang belum punya, dan saya harapkan tidak perlu ada pembantu di rumah. Itu antara lain sok saya harus dilayani, karena memang tidak pantas untuk dilayani. Nah, inilah para ikhwan, yang pertama kita bersyukur kepada Allah bahwasanya sampai sekarang kita tetap istiqomah dalam melaksanakan surah apa tadi? Surah Al-Imran ayat berapa? 103. Nah, ya. Sekarang yang kedua, saya minta agar setiap taklimnya begini, anak-anak Al-Fatah terutama kelas 6 diminta untuk ikut hadir. Di mana saja sudah tentu yang memungkinkan untuk memberikan penghayatan kepada mereka sejak dini. Bagaimana sebetulnya jamaah muslimin atau hizbullah atau khilafah alamnya hizbullah, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan para itu. Karena ada beberapa anak yang setelah keluar dari Al-Fatah, mereka tidak lagi mengikuti taklim atau bahkan agak goyang pemahamannya soal khilafah, soal jamaah. Nah, dengan ini saya berharap anak-anak kelas 6 sudah tentu diiringi oleh ustaz jamaahnya ikut setiap taklim yang ada. Mau gak kira-kira? Anak-anak kelas 6 mau gak? Wah, senang, apalagi naik mobil gratis. Saya kira gratis. Oh, bayang saya kira gratis. Tadi tak ganti-ganti jamaah. Maksudnya, nah, tidak apa-apa. Ya, memang begitu. Kita mulai mandiri ya, dan bayar sendiri. Ya, itu. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga masih. Walaupun saya bisa hadir, tetap asalnya wilayah, asalnya manis. Lebih mungkin ditekankan pada masalah internal, dan nanti saya juga tambah-tambah itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Samsudin. Dengan izin Allah, saya bawa makalah ini baru saya sampaikan di beberapa tempat. Pertama di Malaysia. Kemarin, bukan kemarin, ada undangan ke Malaysia dan Thailand. Nah, untuk ini saya bawa. Kemudian makalah ini juga sudah dimuat di Mina, insya Allah. Refleksi atau tanggapan bom Sarinah atau bom Tamrin. Karena waktu saya dari Thailand turun di bandara Kuala Lumpur, saya buka internet di Yahoo. Ada bom. Nah, saya berpikir, biasanya memang saya refleksi dengan tulisan. Seperti waktu bom Paris, langsung tulisan dan nulis, walaupun banyak dari tulisan lama. Refleksi bom Paris memaknai arti cinta. Nah, terus saya tulis, yaitu memahami makna Islam rahmatan lil alamin. Jelas bahwasanya yang dilakukan oleh sebagian umat Islam, kita bisa mengatakan orang kafir, yang dilakukan di sana bukan ajaran Islam. Walaupun yang melakukan mungkin orang Islam, tapi itu bukan ajaran Islam. Nah, yang saya sampaikan di Thailand maupun di Malaysia, ini nanti akan saya sampaikan di sini. Untuk misalnya bahwa materinya apa? Kemudian sebelum itu saya akan menyampaikan pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini mudah dihafal karena bahasanya sederhana dan mengikuti sajak yang indah. Tadi saya baca, Aish masih fa'innaka majidun. Hiduplah sekehendakmu, tapi ingat, kamu akan mati. Ini pesan kita. Yang kedua, wahbib masyita, dalam bahasa masyita, fa'innaka mufarriqun. Cintai siapa yang kau kehendaki, tapi kamu mesti akan berpisah dengan yang kamu cintai. Yang terakhir, wa'mal ma syi'ta, beramallah sekehendakmu, fa innaka majziyun, tapi kamu mesti akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa. Siapa yang apa? Saya ada yang apa? Coba dirubah saya. Aish masyita. Ayo. Ini pesan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada kita, hiduplah sekehendakmu, mau apa saja terserah, terlalu begitu. Ini pengulang kalau dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa pengulang? Tahdid kalau dalam bahasa Jawa. pengeluaran dan pengeluaran. Di dulu itu kalau mau meninggal tinggalkan, gitu loh, dipersilakan. Tapi dengan marah, gitu loh, ada anak kan itu, paham macam-macam kata itu. Wes kalau udah saya pergi pergi, jadi lah anak tadi pergi bener. Kalau anak yang bodoh pergi bener, tidak ibunya yang suruh pergi, kalau anaknya pergi bingung juga. Masalahnya belum lupa ini suruh pergi, saya pergi dicari. Itu pengulang, paham tak? Pengulang. Itu tadi. Apa tadi? Ya, di dulu kan, nama bahasa kamu apa? Nah, baik-baik. Jadi hiduplah sekedar, tapi ingat kamu akan mati. Loh, berarti apa? Apa kita hidup sekedar kita? Enggak, mesti hati-hati. Karena kita akan apa? Yang pun saya disuruh Rasulullah hidup sekedar saya. Nah, mau sholat terserah ya. Mau tidak sholat, wong tadi Rasul mau nyuruh saya hidup sederhananya. Nah, mau minum kompor atau mau minum teh terserah ya. Wong tadi perintahnya begitu ini orang tuh belum tinggal. Asyik mumpung, mumpung disuruh. Nah, dan itu karena saya akan mati, saya tidak akan hidup sederhana saja. Saya akan hidup yang benar. Nah. Jadi inilah pesan yang pertama para yang anak wajah, ibu. Pesan kedua, kita suruh hidup sekedar kita. Benar tak bu? Power syndrome. Karena dia presiden. No. Wah, betul-betul pokoknya saya ingin jadi presiden terus menerus. Enggak jadi presiden, ya langsung drop. Tentunya mohon maaf, Allah ya Tuhan, presiden kita Soeharto. Saya bilang Allah ya Tuhan ya, mudah-mudahan Allah masih dalam bahasa almarhum. Almarhum itu bahasa anak. Almarhum mudah-mudahan dicintai, disayangi oleh Allah. Nah, bahkan kadang-kadang yang sudah tidak jadi bupati masih merasa jadi bupati. Yang susah istrinya dijadikan bawahan. Biasanya kan perintah orang, "Bui, jangan, bui, jangan, bui, jangan." Oh iya, saya gak jadi bupati. Istrinya yang kasihan karena tadi mencintai jabatannya keterlaluan. Tidak ingat kalau dia nanti itu akan berpisah. Nah, maka boleh mencintai segala sesuatu, tapi ingat, kita mesti akan berpisah. Anda tidak berpisah. Nah, warna masih tak boleh terjadi. Sejak kamu lah, baiknya karena jion, kamu mesti akan dibalas oleh Allah. Nah, apa ini berarti kita suruh kerja sejak kita? Gitu? Dan ingat, oh, karena pekerjaan saya ini akan dibalas oleh Allah. Nah, saya harus apa? Paman bisa, paman yang alif kola darotin. Khairul Jarrah warna yang mati sekolah dan berdiri. Jadi itu pesan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada pesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dipesankan kepada kita. Berarti kita pertama jangan hidup sembarangan. Yang kedua, jangan mencintai sesuatu keterlaluan. Yang ketiga, jangan beramal setengah sendiri. Ya, itulah cara Tuhan semuanya. Sebagai tempat lima, tinggal 20 menit lagi. Nah, para Tuhan, ayo sekarang kita baca ayat yang sedang kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak berapa kali? Hah? 6 kali itu dalam 6 kali. Hah? Belum iya tadi. 3 kali maksimal ya. 6 harokat. Walaupun para ulama ahli tadi berselisih masalah ini. Kita ambil dari bahasa asing saja, yaitu 3 kali berarti 6 harokat. Agak panjang, ulang lagi. Ayo. Kalau mengajar tahsin begitu, kalau belum bisa jangan pindah. Sekarang itu kemarin dulu pernah yang ikuti penataran guru profesional yang disebutkan oleh Telkom nasional. Penatarnya juga di Indonesia ini guru tinggal juga. Tidak ada lagi guru selain satu guru silat. Nah, guru dua guru pun, guru yang ajar itu bukan guru cuma, jangan tersinggung ya itu. Jadi Pak Jerman bukan guru, apa lagi guru? Nah, sudah dia, loh dia tidak alasan. Yang namanya guru itu dia tidak akan malah memberikan materi yang baru sebelum materi yang disampaikan dikuasai. Lah guru-guru sekarang tidak ngejar target yang pengen selesai. Lah kok anak bisa atau tidak? Emangnya gue pikirin nanti guru apa? Tersinggung kan? Tetapi guru silat tidak. Dia tidak akan mengajarkan jurus yang baru sebelum jurus sebelumnya dikuasai. Sudah gurunya yang jawab, kok anaknya belum? Tapi guru apa? Kata penatarnya. Tersinggung gak guru-guru ini? Harus tersinggung. Bener gak sih? Saya ngajak muktadah khobar, misalnya itu. Lah muktadahnya belum paham, sudah saya ajarkan khobar. Nah jurunya hantar ngerti orang ini, kurang ngerti. Nah yang kedua, sebabnya dia santri guru ngaji, yang benar guru ngaji. Kalau ayat yang diajarkan belum bisa, jangan berharap dinaikkan ayat itu. Itu guru yang benar. Lama mereka bosan, ya benar bosan. Guru ngaji itu begitu, saya guru ngaji begitu. Hari-hari bisa berhari. Fatihah itu 7 hari paling. Besok maju lagi. Besok maju. Ada yang Fatihah 3 bulan gak naik-naik. Ini ngaji di Kudus, guru saya berapa waktu dan dia. Itu. Nah sekarang udah disuruh mulai 3 kali. Pak, pengulang ini lagi. Masih suara sama kadlum. Ibu saya lagi tuh kalau ngajar kecil juga. Bisa gak? Karena gak bisa. Buka mulutmu. Mulut buka. Diludahi mulut saya. Nah, ada sekarang guru yang gitu. Dilaturkan ke HAM. Nah, jadi itu. Tinggal 2 guru di Indonesia katanya. 1 guru silat, 2 apa? Nah, guru ngaji kalau sudah. Yang tadi, pokoknya labas. Bisa gak bisa. Ya tinggal 1. Nah, guru apa? Nah inilah. Jadi kalau ngajar tahsin, biarin ulang-ulang terus. Nah, bosan-bosan itu kok. Nah, sudah ada begitu ya. Nah, jadi inilah pada Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu baik bisa, tapi menurut saya lu ya betul. Mungkin saya juga ke guru yang lain salah. Sangatnya beda. Jadi kita harus lodan hati, nanti lodan jembar, nanti jembar dengan ketika ber lapang dada. Pak bacaanmu sama menurut siapa? Menurut guru saya. Ya boleh, menurut guru saya itu tidak biasa. Nah, jadi itulah para hewan semuanya. Bacaan yang saya lodan benar semuanya. Menurut saya tidak, tapi menurut guru yang lain tahu tidak. Nah, ayat ini dasar sekali kepada saya. Walaupun hanya setengah baris, itu hebatnya Quran. Wa ma arsalna di awal dengan nafi. Beda dengan khabar yang biasa. Tidak ini. Arsalna ka rahmatan lil alamin. Sebetulnya bisa saja itu. Jadi kan ini. Ya Muhammad ini. Arsalnaka rahmatan lil alamin. Saya utus kamu sebagai rahmat bagi semesta alam. Bisa. Bahasa Malaysia boleh. Tetapi ini tidak. Dimulai dengan aku. Wa ma arsalnaka. Dan tidak kami mengutus illa rahmatan, kecuali untuk menjadi rahmat lima alamin bagi semesta. Artinya apa? Agar kita perhatian dengan ayat ini, bahwasanya kami tidak memutus engkau, maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali tidak ada lagi. Nah, bagi semesta, maka dikoreksi dengan ma. Tidak kami utus, tidak begini lagi. Wa ma arsaltuka, dan saya tidak mengutus engkau. Sebetulnya yang mengutus siapa? Allah kan? Allah satu apa banyak? Satu kan? Kenapa tidak pakai dhamir mufrad? Karena artinya wahdah. Tapi mahluk arsalnaka, kami putus. Orang-orang Kristen membantah dengan ayat ini. No, Tuhanmu berarti banyak. Tanpa kami lebih dari orang Kristen bilang begitu. Tuhanmu tidak lebih dari satu. Kalau satu mesti dia akan katakan wa ma arsaltuka. Berarti Tuhanmu banyak, lebih dari satu. Tidak ada lagi. Bingung kan? Dan tidaklah kami, kami itu berapa? Banyak kan? Kami yang dimaksud sini siapa? Nah, berarti Allah banyak. Nah, harusnya pemahaman satu kan? Karena Allah cuma satu kan wahid. Tapi pemahaman satu. Di sini perlunya pasti. Nah, Allah memang terkadang menggunakan dhamir mutakallim wahdah untuk dirinya. Kadang menggunakan mutakallim ma'al ghaib untuk dirinya. Kalau menggunakan mutakallim wahdah, ngerti gak mutakallim berapa? Berarti takon. Artinya kata kami pertama alhamdulillah saya. Kadang Allah menggunakan kami, kadang Allah menggunakan saya. Kalau Allah menggunakan mutakallim wahdah, kata ganti pertama saya satu, itu berarti hanya Allah yang bertindak, yang fa'al, yang amal. Contoh wa ma khalaqtu urjina wal insa ilaya. Dan pasti ayat itu. Tetapi kalau menggunakan wama asal seperti ini, memang benar Allah yang utus, tetapi ada unsur lain yang digunakan oleh Allah untuk menunjukkan kuasanya. Allah tidak langsung utus Rasulullah, tapi melalui siapa? Malaikat. Nah, beritahu tuh kalau Muhammad sekarang menjadi nabi pertama, ya itu dengan turun surah Al-Alaq, Iqra dan jadi nabi. Tidak langsung dari turun. Ah, sudah setelah beberapa bulan kasih tahu tuh Muhammad. Sekarang saya utus sebagai rasul dengan turun ya ayyuhal mustatsir qum fa'ambil dan turun. Jadi dan adalah kami Allah dengan zat, dengan makhluknya yang lain mengutus engkau kecuali untuk rahmat. Nanti rahmat belakang akan dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Naik Budi. Lima lagi bagi semesta. Kenapa dia begini? Wa ma arsalnaka illa rahmatan linnasi ajma'in. Dan tidaklah kami utus engkau kecuali untuk seluruh manusia, tetapi seluruh alam semesta. Nah, manusia itu bagian dari alam. Alam itu apa? Masyaallah buat selain Allah itu adalah jadi Rasulullah diutus oleh Allah untuk rahmat bagi seluruh alam semesta. Keseluruhan ini meliputi minimalnya tiga. Satu, keseluruhan zaman. Dulu nabi-nabi tertentu hanya pada masa tertentu, setelah itu selesai. Tapi kalau Rasulullah tidak, mulai beliau itu sampai nanti hari kiamat hanya beliau, tidak ada yang lain. Yang kedua, dari segi cakupannya, kalau yang kedua adalah cakupannya. Dulu nabi diutus hanya untuk bangsa-bangsa tertentu, bahkan satu bangsa beberapa nabi. Bani Israel itu nabi paling banyak, terkadang satu masa di Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria, Nabi Musa dengan Nabi Harun dan seterusnya. Bangsanya cuma satu. Jadi nabi bangsa yang paling banyak nabinya itu bangsa Israel. Ibadah? Enggak. Oh. Kan pernah nih ngomong-ngomong orang Arab dengan orang Israel lebih hebat mah. Orang Israel bilang kami lebih hebat karena nabi kami banyak. Orang Arab nabi cuma satu. Berarti hebat saya. Orang Arab jawab penyakitku lebih banyak, maka dokternya harus banyak. Nah, saya rasa cukup satu yang sudah sembuh, kamu dokternya banyak sembuh-sembuh. Nah, jadi itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dari segi zaman. Yang kedua dari segi apa tadi? Cakupan. Nah, yang ketiga matahis. Jadi Rasul ini rahmat bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh alam semesta. Maka ketika menafsirkan ayat ini disebutkan Imam Muslim meriwayatkan ini, ketika Rasulullah SAW diminta oleh sebagian sahabat untuk mendoakan tiga meminta kepada Allah supaya orang musyrik itu celaka semua. Orang musyrik itu mati semuanya. Orang musyrik itu sengsara semuanya. Sebetulnya penjahat itu pantas, soalnya tak boleh dimusuhi. Maka sahabat usul, dan doakan aja segera itu. Tapi apa kata Rasulullah? Inilah ukah la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Saya diutus oleh Allah bukan untuk atau sebagai tukang kutuk. Bukan kemayang lirik kan ya. Nah, ngeri kutuk. Nah, tidak untuk mengutuk melaknat. Saya diutus hanya sebagai rahmat. Tidak mengutuk saya tidak. Apa lagi membunuh doi. Kayak yang terjadi di mana-mana. Termasuk kemarin orang yang pemilik suku Sarinah nggak mau jangan bom Sarinah. Itu menurunkan omset saya. Terus yang punya jalan tamu jangan bom Tamrinah. Nakut-nakuti orang lewat sini. Lalu disebut apa? Bingung sendiri. Itu bahayanya para yang jadi jelas bahwasanya bom terjadi di mana-mana. Itu bukan ajaran Islam. Tidak benar. Maka setelah kita baca ISIS dan sebagainya, itu memang bukan dari Islam. Walaupun ada orang Islam yang kemudian tertarik dengan propaganda, tapi yang jelas bukan orang Islam. Mohon maaf, kemarin saya di Palestina ketika akan membantu rakyat Syria ditunjukkan beberapa pasukan ISIS. Mungkin ini tidak menyinggung agama lain, hanya yang pasukan-pasukan ISIS yang tenang yang mati tertinggal oleh pasukan pemerintah atau yang lain musuhnya, ternyata banyak yang tersalib. Kalau cuma tahu mungkin bisa dipastikan, tapi tato salib di sini. Jadi ini berbeda. ISIS ajarannya bukan ajaran Islam. Walaupun mungkin karena itu pada Tuhan jamaah muslimin ayat suku lepas tangan dari itu tidak bertanggung jawab dengan apa yang diperlukan oleh sebagian umat yang mengaku dirinya sebagai Islamic State Iraq and Syria sampai kemudian selanjutnya rahmat itu. Jadi wama arsalnaka illa rahmatan lil. Jadi bukan hanya rahmat bagi manusia, seluruh yang ada di alam semesta ini. Jadi dipatani. Ngerti dipatani, dipatani, diusaha. Kenapa kamu korup matani? Diman. Kenapa Rasul membagi bagian baru? Biasanya beliau khutbah sambil bertanyakan buat korban. Lah itu mau ditinggal karena mimbar barunya sudah jadi nangis dia bayang. Itu korban. Apalagi harus maka benar wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Saya enggak sama udara kita. Saya enggak sama udara. Jangan rokok. Loh. Karena rokok itu enggak ramah bagi udara. Kak, lu mau ketawa Bapak. Rokok. Nah. Diskusi pada beliau menyampaikan masalah kemudian masalah kecina. Nah, sapi akunya itu kurang benar nih kata Ustaz. Nah, kurang lebih saya baru paham kenapa kita tidak merokok. Agar jangan menzolimi udara. Kalau kita merokok berarti menganiaya udara. Nah, dituntut sama udara. Nah, ya Allah. Dulu saya dikotak oleh Ustaz itu Ustaz yang lakuk. Benar-benar Ustaz ini yang menunjukkan oleh Azabat jadi Ustaz ini sempat. Jadi rahmat dan lil alamin para itu. Nah apa itu rahmat? Nah, disebutkan dalam kamus Indonesia itu menarik. Ar-Rahman Tuhia rikotun wakaan tufun. Rahmat adalah kasih sayang yang berpadu dengan ibadah. Ini agak sulit menjelaskan. Kasih sayang yang berpadu dengan ibadah. Iya di dalamnya. Menangis kalau sudah. Yurasi bangsa. Iya. Tapi saya ibadah ini hampir menjadi satu kasihan dalam ya jadi kasih saya yang berpadu ariko buat aku. Ibu-ibu sayang sama saya tapi belum tentu tato, belum tentu juga. Tapi kalau ibu-ibu sayang sama bayinya itu sayang plus ibadah mesah. Baru itu namanya jadi Ariko. Ariko ini juga jadi kalau jalan-jalan aja kurang tuh kelembutan hati yang dipadu dengan rasa kita. Rasa rasanya apa tadi? Ariko itu wataat tuh. Nah ini dia Imam Ahmad Mustafa Al-Marwi ketika menafsirkan Ar-Rahman Ar-Rahim dalam awal-awal tafsir Al-Marwi mendefinisikan begini. Mahia Rahman Ar-Rahman ya makna yakumu bil qalbi yubahifu sahibahu al-ihsan ila siwal. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Sanjuti, saya yang takdir makna yakumu fil qalbi perasaan dalam jiwa dalam hati yunisu sahibahu yang mendorong pemiliknya ala ihsan untuk berbuat baik ila siwahu pada yang lain itu namanya rahmat. Jadi yang namanya rahmat adalah perasaan dalam hati yang mendorong pemiliknya untuk selalu berbuat baik kepada yang lain apapun terbentuk. Misalnya yang paling mudah aja, kita masuk ke apa? Toilet. Nah, di situ ada sampah. Baik enggak? Ada sampah baik enggak? Dan kita ingin berbuat baik, sampah kita ambil. Mesake toilet kok kotor. Belum itu. Dengan toilet aja mesake. Ini namanya rahmat. Kemudian kita masuk masjid, dilihat sini banyak sampah. Mesake kesian, ambil sapu. Itu namanya rahmat. Nah, kalau masuk masjid kotor, bukan tugas saya. Saya bukan takdirnya. Langsung sholat. Ini sholatnya belum seperti yang digambarkan oleh Rasul atau Al-Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsai. Jadi yang ada dalam kepingin berbuat baik kepada yang lain. Jadi setiap melihat sesuatu, dia ingin berbuat baik. Misalnya nih, Mas ya, rambutnya alun-alunan. Itu namanya rahmat. Nunggu sekarang rambut-rambut. Saya mesti bawa sisir. Sunah loh ini. Yang gila itu dia. Bukan untuk ganteng-ganteng teman. Bukan kalau saya sudah ganteng. Saya pernah dapat dari guru saya. Ada orang ditolak kerja gara-gara bawa sisir. Pas saat itu ini menyimpan dari pengajian. Rapat saya pas waktunya wawancara loh, dan ini, nah penampilannya ternyata menjadi utusan. Nah dia ke bawah sisi langsung masuk rambutnya utusan. Mas, kamu nggak bisa kerja di sini. Kaget, padahal dia sebelumnya bagus. Loh, kenapa? Dia nggak kasih tahu. Kenapa saya ditolak? Nah, kamu ngatur rambut aja nggak bisa. Apalagi ngatur yang lain sudah tercoba ini. Lu, untuk saya bawa sisir. Lu itu penting. Memang rapi. Karena Rasulullah kalau kamu senang dengan rambutmu, apa? Sisirlah. Jangan jadi rahmat. Saya rahmat dengan rambut saya. Saya sisir dan seterusnya. Jadi rahmat adalah, nah, keinginan untuk baik kepada yang lain. Maka dari itu Ar-Rahim Al-Asfihan dalam kitabnya yang kenal beribul Quran mengatakan rahmat pada dasarnya memiliki dua pengertian. Apa itu? Satu, kasih sayang. Dua, kebaikan. Jadi rahmat itu mesti mengandung dua. Di samping kasih sayang juga ada kadang orang kasih sayang tapi tidak menanggung kebaikan. Ada kadang orang berbuat baik tapi tidak kasih sayang. Contoh yang paling mudah, nah, ibu-ibu punya anak yang dibangunkan subuh sulit, punya tak? Rata-rata punya. Nah, kayak ini ibunya gas tidak bangun subuh. Lah ini bapaknya yang punya rahmat. Memang betul kasihan, tapi ini ada kalau dibiarkan nggak sampai subuh. Berarti bukan rahmat. Walaupun dia berbuat baik, walaupun dia kasihan. Nah jadi itulah rahmatnya. Rahmat itu mengandung dua, yaitu kasih sayang dan kebajikan atau kebaikan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menampilkan dirinya sebagai pemilik rahmat yang tidak ada tandingannya. Apa? Itu yang sering, paling sering kita baca. Apa juga? Kita kan dalam sehari ini baca Qurannya banyak gak? Nah, apa yang paling sering kita baca? kedua. Jawab, jawab, bu, jawab. Apa orang yang paling sering kita baca? Tidak, Fatihah paling sholat top. Emang ada masa sambil baca Fatihah? Tolong kamu main, coba ada bandingannya. Untuk ada yang pesek Karena saya pendek. Coba kalau tinggi semua, saya bandingkan. Ini contohnya. Biasanya betul. Orang pendek pikirannya panjang. Orang tinggi pikirannya lebih panjang. Nah jadi mati Masya Allah. Coba kalau hidup terus, kalau orang hidup terus saya gak jadi imam. Loh mati Masya Allah. Coba kalau hidup terus, masjid ini jadi sini uang kebangun so. Untung ada yang mati. Loh akhirnya ada tanah yang alhamdulillah ada yang mati. Tapi ada yang menikmati. Oh, kalau tidak mati, apa masuk surga? Saya pengen masuk surga, padahal belum mati. Ya tidak bisa. Kalau pengen masuk surga, apa? Mati dulu. Jangan seperti Nabi Idris cerita. Pengen masuk surga, syaratnya mati dulu. Cerita Israel ya dengan percaya. Tapi saya sampaikan untuk sebagai korban namanya satu pemberangkasan. Akhirnya apa? Dia pengen. Ini cerita Israel dia. Setelah itu apa-apa itu memindah balik. Itu filter dia memindah. Nah akhirnya betul saya pengen masuk surga. Mati dulu, gak mau saya tahu. Ya mati dulu, gak mau. Lo katanya Allah sayang sama saya. Itu kata api itu. Dia harus tahu seperti suatu. Nah itu Allah kalah. Dibacakan api itu. Itu orang yang itu semacam. Jangan lama-lama ya di surga. Iya, bukan belum mati saya. Akhirnya dari surga keinginan. Kata cerita Israel ya. Loh, Idris kalau belum mati, keluar dulu, mati dulu baru masuk surga. Enggak lah saya di sini. Sudah enak. Loh, Nabi Idris. Tapi Nabi Idris lebih pintar daripada dua. Ini kurang jadinya orang saya. Musuh, berang saya mau ngamur datang. Akhirnya apa? Nah, dia keluar dengan meninggalkan sandal di surga. Akhirnya keluar dia keluar. Saya sandal saya ketinggalan. Loh, rumah ini marah. Loh, benar dia sandal saya ketinggalan di surga. Di dalam. Terus kalau jumpukan masuk lagi. Loh, dia sekarang sudah surga. Loh, ini cerita Israel ya. Janganlah, jangan percaya. Jadi, tapi gitu pesantrennya tetap dipercaya. Jadi itulah Allah sayang pada kita ibu-ibu dan bapak-bapak. Makanya Allah menciptakan kematian, makanya Allah menciptakan kemiskinan, Allah menciptakan kekayaan, Allah menciptakan kehidupan dan kerja. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Maka hidup tenang kalau yang diingat itu Bismillahirrahmanirrahim. Dapat judul yang karena Allah sayang. Siapa dari Joko itu kok? Orang payu-payu. Nah, ya karena Allah sayang. Dari enak ya Pak Kita ya. Kenapa Allah sayang ya Pak Kita ya? Jadi itu. Anak saya masalah melulu. Dia kata saya dengan kita. Ada kita tidak sombong. Ada kita sombong. Kalau anak kita baik-baik semua. Wah anak saya pertama ranking satu, kedua ranking satu, ketiga ranking satu. Lu ada satunya dokter, profesor, kontraktor, koruptor. Karena kita sombong. Tapi lu kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Sayang. Oleh karena itu seharusnya kita pun begitu sayang kepada yang lain. Nah, rahmat dalam Al-Quran muncul ratusan kali. Mempunyai arti yang berbeda. Ada empat arti rahmat dalam Al-Quran. Minimal satu yang berarti kebaikan. Tadi yang pertama dan kebaikan itu bisa kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke 56. Surah Al-A'raf itu surah yang ke-7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambil saja potongannya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya, artinya sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat. Jadi kebaikan di sini, rahmat di sini maksudnya adalah kebaikan. Karena dia berbuat baik, oleh Allah diberikan kebaikan. Itulah pengertian rahmat. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik, mesti akan mendapatkan rahmat. Yakinlah kalau melihat teman-temannya mungkin masih dalam bid'ah. Terpikir ya Allah, bagaimana kalau dia tidak bid'ah? Yang dipikir bagaimana umat Islam ini semuanya masuk surga. Jangan hanya kelompoknya yang dimulai surga itu. Karena Rasulullah bersabda, ya kan jelas, kullu ummati yadkhuluna Islam adalah orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai, itulah namanya umat. Apapun yang kelompoknya, apapun golongannya, itu semua yang kata Rasulullah masuk surga. Inna man abba, kecuali yang tidak mau. Belum dapat takdir. Masa ada si orang yang tidak mau masuk surga? Tanya kepada Rasulullah. Waman yakbah ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah jawab tiga sekali. Man atau kami minta oleh jannah. Waman asoni faqad qadra. Rawahu Muslim. Siapa yang taat kepadaku masuk surga? Siapa yang tidak taat kepadaku? Apa? Nah, jangan siapa yang selalu masuk ke ratanya ini. Terus masuk ke jadi surga kita pelin-pelin. Karena anak ibunya sudah jadi kapal. Nah, ini minyak saya ini. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka hendaknya kita berbuat baik kepada siapa saja. Yang kedua, berarti kasih sayang. Nah, terjalinnya kasih sayang antar sama manusia. Percaya yang saya kita dengar, kalau ada orang lagi nikah ya, nah mestinya apa namanya? Awal suci, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. terjalin di antara manusia, itulah namanya rahmat. Jadi rahmatan lillahi kepada siapa saja kita jalin kasih sayang, tidak hanya kepada umat Islam tapi juga kepada umat-umat yang lain, yang kita berpikir bagaimana supaya dia mendapatkan kebaikan, tidak bagaimana supaya dia celaka. Nah, orang begini ini nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, berbagi kenikmatan dan karunia Allah. Sebagaimana disebutnya dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari kami, kemudian rahmat kami cabut daripadanya, pastilah dia akan menjadi putus asa dan tidak berterima kasih dari segala kebaikan dan kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah. Itu adalah rahmat. Hidup ini penuh dengan nikmat. Bahkan dalam surah Ibrahim disebutkan, wa antakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana zalumun kafar. Kalau kamu menghitung nikmat Allah tidak mungkin. Kenapa? Allah memberikan kepada kita apa yang kita minta dan apa yang tidak kita minta dikasihnya. Jadi kita diberi oleh Allah baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Pernah tidak kita minta ampunan? Mudah bukan? Pernah tak? Ya memberi saya nafas. Pernah tak? Dan dikasih kepada Allah. Loh, karena semua yang berada yang kita minta, wah, bayar tidur. Pernah nggak kita minta, ya Allah dalam tidur saya itu mudah-mudahan tidak ada tikus yang menggigit kaki saya. Minta nggak? Nggak. Tapi masya Allah ada tikus mau datang. Nah, ya Allah mudah-mudahan malam ini semut tidak ada yang masuk ke dalam telinga saya. Doanya tidak. Itu cairan telinganya dong. Itulah Allah beri pada kita apa yang tidak kita minta diberi penuh dengan nikmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir al jannah yaitu surga. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati wa zalimina a'adda lahum 'adzaban alim. Dan ia masukkan siapa yang ia kehendaki ke dalam rahmatnya, maksudnya surganya. Dan bagi orang-orang yang zalim akan disediakan azab yang pedih. Nah, inilah para tuan semuanya pengertian rahmat. Nah, untuk mendapatkan rahmat mudah. Apa supaya rahmat datang? Jelas dalilnya al-jama'atu wal-furqatu. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah, tabligh jamaah al-muslimin. Jelas, enggak usah dicari di mana-mana. Ini mendapatkan kasih sayang Allah macam-macam perilakunya. Ya tidak bisa. Cukup dengan berjamaah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Hanya ini yang saya sampaikan kepada teman-teman terkait menyampaikan tujuan dan tujuan mudah-mudahan yang sama kita paham dari paham tak? Nah, ya rahmat ada berapa? surga. Surga. Nah, bagaimana cara mendapatkan rahmat? Berjamaah. Nah, ini penutupnya. Ya, jadi itulah semuanya. Kemudahan semuanya kurang dari